ketika terjaga dari tidur malamku. Ada getar rindu di jantungku. Bayangan wajahmu datang menggoda, mengusir kenangan yang sudah tenggelam. Ku buka kembali diari warna biru, hadiah darimu kekasih. Walau telah usang, namun tak akan hilang. Di sana ada cerita cintaku. Aduh rindu, aduh rindu, jumpa kamu kekasih, datanglah di sini. Aduh rindu, aduh rindu, jumpa kamu kekasih, ku sayang padamu. Aduh rindu, aduh rindu, jumpa kamu, lihat senyummu, lihat resuh bibirmu. Oh, oh, oh, oh.